Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Taib ikhwana azakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini, insyaAllah kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Syarah Lum'atil I'tiqad. Dan pada kesempatan hari ini kita masih melanjutkan, yakni matan dari kalam Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah yang menjelaskan tentang kalamullah ta'ala. Ini Al-Quran adalah kalamullah ta'ala. Pada kesempatan lalu telah dijelaskan oleh beliau rahimahullah dalil-dalil yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu naam terdiri dari kalimat-kalimat dan huruf-huruf, ya, baik dalil dari Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau penjelasan kemarin kita masih bingung atau belum paham, insyaAllah nanti akan dijelaskan dalam syarahnya. Dengan kita membaca syarah yang dijelaskan secara ringkas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka kita akan tahu tentang apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah tersebut. Baik, kalau tidak salah pada pertemuan terakhir kita sampai pada halaman keberapa? 41 ya. 41 pada kalam terakhir, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sekarang kita lanjutkan pada hadis yang terakhir yang di bawah itu sendiri, di atas garis ya. Baik. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala wa qala alaihi salam. Naam. Bersabda alaihi salam, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana qabla an ya'tiya qaumun yukimuna hurufahu iqamatas sahmi la yujawizu taraqiyahum yata'ajjaluna akhirahu wala yata'ajjaluna. Baik, sebutkan dalam riwayat ini sebuah hadis. Naam. Hadis ini dibawakan oleh Rasulullah, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, qabla ayya'tiya, sebelum datangnya qaumun, suatu kaum, sebelum datangnya suatu kaum, yukimuna hurufahu, yang mereka itu menegakkan huruf-hurufnya, iqamatas sahmi, seperti tegaknya anak panah. Maksudnya kaum ini benar-benar membaca Quran dengan sebagus-bagusnya. Ya, saya ulangi, Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, qabla ayya'tiya, sebelum datangnya qaumun, suatu kaum, yukimuna hurufahu, yang mereka itu menegakkan huruf-hurufnya. Maksudnya menegakkan huruf-hurufnya di sini yaitu mereka benar-benar menjaga bacaannya, benar-benar mereka memperhatikan bagusnya bacaannya, ya. Naam, digambarkan di sini Rasulullah seperti orang yang menegakkan huruf-hurufnya, iqamatas sahmi, seperti tegaknya anak panah. Menunjukkan apa? Bahwa kaum ini sangat-sangat perhatian di dalam menjaga bacaan Quran sebaik-baiknya, sefasih-fasihnya, dan seindah-indahnya. Begitu. Maka mereka seperti itu digambarkan Nabi SAW, seolah-olah menegakkan huruf-hurufnya seperti itu, seperti menegakkan anak panah. La yujawizu taraqiyahum. Akan tetapi, apa? La yujawizu, tidaklah melampaui ataulah tidak melewati taraqiyahum, yaitu kerongkongan mereka. Artinya, mereka hanya sekedar membaca Al-Quran, membaguskan bacaannya. Mereka ini adalah kaum yang senang memperhatikan bacaan-bacaan Quran dan mengindah-indahkan bacaan Quran, tetapi tidaklah melampaui atau tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Ya ta'ajjaluna akhirahu. Ya, mereka lebih memilih untuk disegerakan. akhirnya, yaitu balasannya. Wala yata'ajjaluna, dan mereka tidak menginginkan diakhirkan balasannya. Naam, hadisnya sahih riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala dalam silsilah as-sahihah. Maksudnya apa? Dalam hadis ini khawana azakullah digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman, yakni setelah naam jauhnya Rasulullah SAW, ya, dan jauhnya generasi para sahabat dan seterusnya, nanti akan muncul satu kaum. Mereka muslimin, mereka adalah orang-orang yang senang membaca Al-Quran dan semangat padanya, ya. Tetapi mereka membaca Quran, ya, hanya sekedar mengindah-indahkan dan membaguskan bacaannya, tanpa sedikit pun mereka mengamalkannya, ya. Begitu digambarkan seperti itu, mereka sampai digambarkan menegakkan huruf-hurufnya, saking telitinya mereka dalam membaca Quran tersebut. Ya, digambarkan seperti menegakkan huruf-huruf Al-Quran yang dia baca seperti menegakkan apa, anak-anak panah. Tetapi apa bersamaan dengan itu, la yujawizu taraqiyahum, ya, bacaan Quran yang mereka baca itu tidak sampai melampaui atau melewati kerongkongan mereka, tenggorokan mereka. Maknanya bahwa mereka itu tidak memperhatikan dan tidak mengamalkan Al-Quran. Sekedar dibaca tok, sekedar diindah-indahkan tok, ya, sekedar untuk dibagus-baguskan saja bacaan tersebut, tapi tidak sampai melampaui atau melewati kerongkongan. Ini menunjukkan apa? Tidak ada nilainya, ya. Sekedar itu. Di samping itu, ya ta'ajjaluna akhirahu, mereka lebih memilih untuk disegerakan. Ya ta'ajjalun, itu disegerakan. Mereka menyegerakan. Menyegerakan apa? Menyegerakan pahala bacaannya di dunia itu. Artinya, mereka hanyalah membaca Quran itu sekedar untuk mendapat apa, kesenangan dunia itu. Sekedar untuk mendapatkan pujian, ya, atau hadiah-hadiah, kesenangan-kesenangan dunia karena bagusnya suara yang dimilikinya dan seterusnya. Wala yata'ajjaluna, dan mereka tidak menginginkan untuk diakhirkannya. Apa? Dis'anam. Kalau pakai ain, ajjala, itu disegerakan. Kalau pakai hamzah, ajjala, itu maknanya diakhirkan. Wala yata'ajjaluna, dan mereka tidak mengakhirkan. Jadi tidak mengakhirkan apa? Na'am, pahala amalannya. Senang disegerakan tok, ya. Pengin mendapat kesenangan dan balasan dari bacaan Qur'annya itu di dunia ini saja, yaitu berupa harta, kedudukan, kesenangan-kesenangan dunia lainnya dan seterusnya. Ini gambaran, ya, tentang keadaan kaum. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua tidak dijadikan kaum yang seperti ini, ya. Nah, mereka bagus bacaan Qur'annya, indah bacaan Qur'annya, bagus tajwidnya, tapi hanya sekedar apa? Untuk kebanggaan dunia ini saja. Tidak mengharapkan akhirat, hanya ingin mendapat kesenangan dunia. Ayat ini dijadikan dalil oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, hadis ini dijadikan dalil oleh Ibnu Qudamah rahimahullah tentang bahwa Quran itu terdiri atas huruf-huruf. Pertanyaannya, mana kalimat yang menunjukkan bahwasanya Quran itu terdiri atas huruf-huruf? Mana dari dalil ini? Kalimat yang bagaimana, ikhwan? Hah, siapa yang bisa jawab? Humaid. Naam, dalam kalimat tadi, yukimuna hurufahu, kalimat ini, ya. Saya ulangi, hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Ibnu Qudamah untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu terdiri atas kalimat-kalimat atau kata-kata atau huruf-huruf. Nah, sekarang pertanyaannya, mana dalil dari kalimat ini yang menunjukkan hal tersebut, ya, yaitu pada kalimat tadi, ya, yukimuna hurufahu iqamatas sahmi, mereka menegakkan huruf-hurufnya Quran tersebut seperti menegakkan anak panah, ya. Yang mana kalimat tadi maknanya sebenarnya adalah bahwa mereka itu saking telitinya membaca Quran sampai setiap huruf demi huruf diteliti, diperhatikan dengan bagusnya dan diperindah dengan keindahan suaranya dan seterusnya, ya. Naam, ini sifat-sifatnya orang-orang khawarij dan juga sifat-sifatnya orang-orang yang hubud dunia, ahli dunia, yang mereka ini sekedar membaguskan Quran tetapi tidak memperhatikan isinya dan tidak mengamalkannya, bahkan sekedar ingin mendapatkan naam kesenangan dunia yang sementara ini saja. Begitu. Walhasil, inti dalam pembahasan hadis ini yang dimaukan adalah dalil yang menunjukkan bahwa Quran terdiri atas huruf-huruf, yakni pada lafaz yang dimaukan tadi. Qaumun yuqimuna hurufahu. Ya, iqamatas sami. Suatu kaum yang mereka ini menegakkan huruf-hurufnya Quran tersebut seperti menegakkan anak panah. Ini menunjukkan apa? Bahwa Quran itu terdiri atas huruf-huruf yang otomatis terdiri atas kata-kata, kalimat-kalimat, dan seterusnya. Bisa dipahami ini ya? Nah, sekali lagi, ini dalil yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Kita lanjutkan. Wa qala Abu Bakr wa Umar, berkata Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, i'rabul Qur'ani ahabbu ilaina min hifdi ba'di hurufihi. Ya, i'rabul Qur'an, ya, membaca i'rab, yang dimaksud dengan i'rab di sini adalah membaca dengan fasih, dengan bagus, maknanya demikian. I'rabul Qur'an yakni membaca dengan fasih, membaca dengan bagus, yakni Al-Qur'an, ahabbu ilaina, lebih aku sukai, lebih kami sukai, ya, lebih kami sukai, min hifdi, daripada menghafal, ba'di hurufihi, sebagian huruf-hurufnya. Naam, saya ulangi, i'rabul Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan fasih, dengan bagus, itu kata beliau, ahabbu ilaina, lebih kami sukai, lebih kami cintai, min hifdi ba'di hurufihi, daripada apa, menghafal sebagian huruf-hurufnya. Namun asar ini, wa'asyirul muslimin, ikhwan azakumullah, na'am, asar yang dhaif. Tahu asar ya? Kalau asar itu, ya, yakni riwayat-riwayat yang berupa ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan atau perbuatan para sahabat, itu namanya asar. Atau para tabi'in, itu juga disebut asar, ya, asar. Nah, asarnya dari Abu Bakar dan Umar ini, hadza asarun dhaifun. Asar ini adalah asar yang dhaif dari keduanya. Artinya, riwayat-riwayatnya adalah istilahnya apa? Naam, tidak sampai kepada mereka. Wallahu a'lam. Adapun pendalilan dengan asar ini, mana dalil yang menunjukkan bahwasanya Quran terdiri atas huruf pada kalimat tadi, ya? Min hifdi ba'di hurufi, daripada menghafal sebagian huruf-hurufnya. Nah, ini menunjukkan apa? Kalau kalimat ini benar, berasal dari Abu Bakar atau Umar, ini menunjukkan pada kita bahwa Quran itu terdiri atas huruf-huruf, ya, alif, ba, ta, fa, dan seterusnya. Iya enggak? Saya tanya Ali, Al-Quran, huruf Al-Quran itu berapa jumlah semuanya Ali? Huruf hijaiyah itu yang antum ketahui. 28. Taib. Dari 28 itu ada huruf-huruf syamsiah, ada huruf-huruf komariah. Begitu ya? Pernah tahu kan? Pernah belajar ya? Taib. Barakallahu fikum. Naam. Ya? Benar. Nah, itu menunjukkan ya, bahwa Quran terdiri atas huruf-huruf. Aba, tafa, dan seterusnya. Sampai 28 huruf ya. 14 diantaranya adalah syamsiah, 14 diantaranya komariah. Naam. Ini kalau asar ini seandainya sahih dari Abu Bakar dan Umar, maka beliau yang mengatakan kalimat ini menunjukkan bahwasanya memang Quran itu diakui oleh para sahabat pula bahwa Quran terdiri atas huruf-huruf, dan ini tidak diingkari. Namun asar ini sekali lagi kalau melihat pada sanad-sanadnya itu tidak sampai kepada Abu Bakar dan Umar, sehingga asarnya asar dhaif begitu. Baik, kita lanjutkan. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu, berkata Ali radhiyallahu taala anhu. Ali di sini tuh Ali siapa faqih? Ali bin Abi Thalib. Iya, bukan Ali Riau ya. Iya, barakallahu fikum. Ya, jangan keliru. Ya. Qala Aliun radhiyallahu anhu, Ali berkata, Ali radhiyallahu taala berkata, man kafara biharfin, barang siapa yang kufur dengan satu huruf, yakni satu huruf Quran, faqad kafara bihi kullih, sungguh dia telah kafir kepada semuanya. Perhatikan ini ya, man kafara biharfin, barang siapa kufur yakni mengingkari biharfin, satu huruf, terhadap satu huruf Al-Qur'an, faqad kafara bihi kullih, sungguh dia telah kafir secara keseluruhannya. Naam. Ini disandarkan oleh penulis kepada sahabat Rasulullah yaitu Ali bin Abi Thalib kalimat ini. Namun as-sahih yang benar, ha? Naam. Hadzal athar, bahwa asar ini ja'a an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala. Yang sahih, asar ini bukan berasal dari Ali bin Abi Thalib, tapi dari siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Musnad Abdul Razzaq dengan sanad yang hasan atau dengan sanad yang sahih. Ya, demikian pula disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam sunannya, Sunan Al-Baihaqi. Ya, beliau meriwayatkan asar ini yaitu dengan kalimat man kafara bi harfin faqad kafara bihi kulli. Barang siapa yang kufur terhadap satu huruf Al-Qur'an, sungguh dia telah dianggap kafir kepada semuanya, mengkufuri semuanya. Yang sahih kalimat ini, asar ini bukan dari Ali, tapi dari siapa? Dari siapa tadi? Ali antum. Ha. Yang sahih asar ini bukan dari Ali bin Abi Thalib. Dari siapa yang sahih yang benar? Dari siapa? Lupa. Baik, dari siapa Salman? Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Yang sahih asar ini dari Ibnu Mas'ud, ya. Bukan kalamnya Ali, bukan ucapannya Ali, tapi Ali bin Abi Thalib, tapi dari Ibnu Mas'ud sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya, dalam Al-Musannaf beliau Musannaf Abdul Razzaq, atau disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam sunannya, dalam Sunan Al-Baihaqi, sanadnya hasan atau sahih. Begitu, ya. Naam, dari kalimat ini atau asar ini, ya, naam, apakah dari Ali atau dari Ibnu Mas'ud, intinya menunjukkan pada kita bahwa para sahabat pun menganggap atau meyakini siapa yang kufur dengan satu huruf dari Quran, ya, maka telah dianggap kafir. Hal itu juga menunjukkan bahwasanya Quran itu terdiri atas huruf-huruf, begitu. Ya, buktinya apa? Buktinya sahabat-sahabat Rasul pun mengatakan seperti itu. Siapa yang kufur hatta hanya kepada satu huruf saja dari Quran diingkari, dikufuri, maka dia berarti sama dianggap mengkafirkan, mengkufuri semua atau mengingkari semua Al-Qur'an. Na'udzubillah min dzalik. Seperti itu. Ya. Naam, itu yang dimaukan oleh Al-Imam Duqudamah, bahwa dalil-dalil tadi dari ucapan-ucapan para sahabat, kemudian hadis Nabi dan juga ayat-ayat Quran, semuanya menunjukkan bahwa Al-Qur'an terdiri atas huruf-huruf. Huruf dan huruf tersusun menjadi satu kata. Kata demi kata tersusun menjadi kalimat, dan sehingga terkumpullah padanya kalimat-kalimat yang banyak seperti Al-Qur'an yang kita lihat sekarang ini. Begitu. Taib, kemudian beliau rahimallahu mengatakan wattafaqal muslimuna, orang-orang muslim telah sepakat ala addi suwaril Qur'an, yakni untuk apa? Untuk memasukkan surat-surat dalam Al-Qur'an semuanya. Maksudnya apa? Kaum muslimin juga sepakat memasukkan hal ini, yakni sebagaimana ucapannya Ali tadi, ya, ucapannya Ibnu Mas'ud tadi, ya, dimasukkan juga tentang suwaril Qur'an, yaitu surat-surat Qur'an semuanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya siapapun dari umat manusia ini yang mengkufuri surat-surat Quran, kafir dia. Begitu. Wa ayatihi, dan juga memasukkan bab tentang ayat-ayatnya. Wa kalimati, dan kalimat-kalimatnya. Wa hurufi, dan huruf-hurufnya semuanya. Artinya apa? Kaum muslimin sepakat, ma'asirul muslimin, kalau ada seseorang yang mengkufuri salah satu surat dari Quran, atau salah satu ayat dari Quran, atau salah satu kalimat dari Quran atau satu huruf dari Quran semuanya, maka dianggap dia telah mengkufuri Al-Quran secara keseluruhan. Faham maksudnya? Ngerti ya? Nah, jadi kalimatnya beliau ini, wattafaqal muslimun, orang-orang muslim telah sepakat ala addi suwaril Quran wa ayatihi wa kalimatihi wa hurufihi. Artinya kaum muslimin telah sepakat, yaitu memasukkan surat-surat Quran atau ayat-ayatnya atau kalimat-kalimat dan huruf-hurufnya ini dalam bab ini tadi, yang disebutkan dalam Athar Ibnu Mas'ud atau Ali bin Abi Thalib tadi, ya. Sehingga siapapun yang mengkufuri salah satu surat misalnya, atau salah satu ayat, atau salah satu kalimat, atau salah satu huruf dari Quran, maka dianggap kafir orang demikian. Naam, seperti itu. Wala khilafa bainal muslimina, dan tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin. Fi anna man jahada minal Qur'ani, yaitu dalam hal apa? Tidak ada khilaf. Wala khilaf di sini tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan. Artinya apa? Sepakat. Ya. Wala khilafa, dan tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan bainal muslimina, di antara kaum muslimin, fi anna, tentang bahwasannya, man jahada minal Qur'ani, barang siapa yang jahada mengingkari minal Qur'ani dari Al-Qur'ani, suratan, satu surat saja, au ayatan, atau satu ayat, au kalimatan, atau satu kata, au harfan, atau satu huruf, ya, muttafaqan alaihi, yang telah disepakati atasnya, maksudnya telah disepakati bahwa ini termasuk ayat Quran atau hadis atau satu surat Quran atau kalimat dalam Quran atau satu huruf dari Quran, telah sepakat hal itu dan itu diingkari, annahu kafirun, bahwa sesungguhnya dia itu kafir. Perhatikan, saya ulangi, kaum muslimin tidak ada khilaf, artinya sepakat mereka bahwasannya man jahada, barang siapa yang mengingkari, ya, jahada itu mengingkari, ya, barang siapa yang mengingkari dari Quran, minal Qur'ani, suratan, satu surat saja, au ayatan, atau satu ayat saja, au kalimatan, atau satu kata saja, au harfan, atau satu huruf saja, muttafaqun alaih, yang telah disepakati atasnya bahwa itu termasuk Quran, ya, baik itu termasuk satu surat atau satu ayat atau satu kata atau satu huruf dari Quran, kok kemudian diingkari, maka annahu kafirun, sesungguhnya dia itu telah kafir. Wa fi hadza, dalam permasalahan ini, hujjatun qati'atun, terdapat hujjah yang pasti, ala annahu, bahwasannya Al-Qur'an itu hurufun, terdiri atas huruf-huruf. Begitu, ya. Saya ulangi seperti itu, ya. Jadi wa fi hadza, dalam permasalahan ini, yakni mulai dari awal hingga akhir yang dijelaskan oleh penulis yaitu Imam Ibnu Qudamah, terdapat apa? Hujjatun qati'atun, hujjah yang pasti, hujjah yang kokoh, yang tepat, ala annahu, bahwasannya Al-Qur'an itu hurufun, terdiri atas huruf-huruf. Insyaallah nanti kita akan bacakan penjelasan Syaikh Utsaimin, akan membantu kita untuk lebih menjelaskan, lebih jelas dan paham tentang masalah ini. Paham nih ya, sampai di sini dulu. Ngerti ya? Paham. Baik. Manusianya kok belum lengkap ini. Mana si Ubed? Masih di atas. Ngapain? Tidur. Makan. Nah, Ubed di mana Ubed? Jangan sembunyi ya. Nah, belajar yang sungguh-sungguh. Baik. Yang lainnya. Royan ada. Setiono mana? Setiono. Ada di atas. Setiawan apa Setiono? Setiawan. Nah, Setiawan. Kawan. Nah, kok Setiono terus lupa. Ada lagi yang belum kelihatan ini. Hah? Ini diingatkan ya teman-temannya, supaya jangan bermalas-malasan ya. Meskipun belum paham kayak saudara kita ini, Bang Ali Jakarta, ya, Jakarta ya. Oh, barakallahu fikum. Meskipun beliau insyaallah meskipun belum paham tapi selalu hadir dalam majelis ilmu itu barokah tersendiri. Ya, ingat dulu saya sering cerita, saya ya hafizullah itu ikhwan, biarpun sakit-sakit tetap ngajar. Ya, biarpun pewayahnya kayak apa tetap semangat ngajar. Meskipun ngajarnya cuma 5 menit, 10 menit, iya. Dalam kondisi beliau tuh kalau sudah kepalanya dibebet semua dengan sal, dengan salnya ya, terus jaketan tebel, itu menunjukkan beliau itu sakit. Dia flu, batuk, pilek, suaranya bindeng sampai enggak terdengar suara. Tetap dia datang ngajar. Meskipun cuman nyampaikan satu pertanyaan, dua pertanyaan, jawab, terus nyampaikan baca kitab baru satu lembar, dua apa? Baru sebaris, dua baris, tiga baris, langsung ditutup ilah guna barakallahu fikum. Selesai. Iya ini sebentar. Loh, kaget kita. Kok cuma 5 menit, 10 menit selesai. Usut punya usut, ternyata kita tanya, ada apa? Kok beliau meskipun sakit kok enggak istirahat saja begitu, liburkan daris begitu atau diganti yang lain begitu. Lah, kata beliau, saya tetap ingin hadir di majelis taklim ya, sekedar untuk ingin mendapat barokahnya majelis ilmu. Ya, sebagaimana dalam hadis kan disebutkan para malaikat turun mengitari majelis-majelis taklim, ya, mendoakan bagi orang yang ada di majelis taklim itu rahmat, mendoakan yaitu rahmat, kemudian ada turun sakinah padanya, kan begitu? Ya. Nah, itu menunjukkan apa? Harus kita semangat di majelis taklim, ya. Nah, meskipun sebentar atau apa begitu ya. Baik, seperti itu. Dan insyaallah kita lanjutkan sedikit ya keterangan Syusemin sekarang. Baik, kembali ke halaman 39 sekarang. Selesai dari perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimallahu dari matannya, sekarang kita lihat anu syarahnya. Halaman 39. Kembali ke halaman 39. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, al-qaulu fil Qur'ani, ucapan tentang Al-Qur'an. Bagaimana tentang penjelasan atau perkataan tentang Al-Qur'an? Bagaimana ya? Ini dinukil dari perkataannya Ibnu Qudamah di atas kemudian diringkas sama Syekh Utsaimin. Kata beliau, Al-Qur'anul Karimu min kalamillahi taala. Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia, min kalamillahi taala, termasuk kalamullah taala, firman Allah Ta'ala. Satu, ini poin pertama ya, antum ingat-ingat ini perkataan beliau, ini poin yang pertama. Al-Quranul Karim min kalamillahi ta'ala, termasuk firman Allah Ta'ala. Satu. Kemudian yang kedua, munazzalun. Al-Quran ini adalah sesuatu yang munazzalun, diturunkan. Jadi munazzalun sesuatu yang diturunkan. Diturunkan dari siapa? Dari Allah Ta'ala ya. Ini yang poin yang kedua. Ghairu mahlukin, bukan makhluk. Ini poin ketiga. Anda perhatikan baik-baik. Semuanya nanti akan dijelaskan Syekh Utsaimin dari poin-poin ini, dalil-dalilnya. Ya. Saya ulangi, kata beliau, Quran, Al-Qur'anul Karim itu adalah termasuk kalamullah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, munazzalun ghairu mahlukin. Poin yang pertama, Quran adalah kalamullah. Poin kedua, munazzalun, sesuatu yang diturunkan, yakni diturunkan dari Allah Ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, ghairu makhlukin, Quran itu bukan makhluk. Ya, perhatikan, Al-Quran bukan makhluk. Ini poin ketiga. Poin keempat, minhu bada'a, darinya lah, darinya itu dari Allah, bada'a, Al-Quran itu dimulai. Ya, Al-Quran itu dimulai atau berasal. Darinya lah atau dari Allah lah Al-Quran itu dimulai atau berasal. Berasal dari Allah, begitu maksudnya. Ini yang poin yang keempat. Poin yang kelima, wa ilaihi ya'udu, dan kepadanya lah, kepada Allah Ta'ala lah ya'udu Al-Quran itu akan kembali. Ini poin kelima. Perhatikan ya, ada lima dan nanti ada enam yang dibahas oleh Syekh Utsaimin. Dari ucapannya Ibnu Qudamah disimpulkan seperti itu ya, tentang Quran. Minhu bada'a, darinya lah Al-Quran itu berasal. Wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya lah Al-Quran itu kembali, kembali kepada Allah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, atau yang poin yang keenam, fahuwa kalamullahi hurufuhu wa ma'a kalamullahi hurufu wa ma'anihi. ya. Dan dia Al-Quran itu adalah kalamullah, huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Ini poin yang keenam. Al-Quran itu adalah huruf-huruf, terdiri atas huruf-huruf dan makna-maknanya. Perhatikan ini, semuanya adalah kalamullah. Huruf-hurufnya kalamullah, maknanya yang tersirat di dalamnya adalah juga kalamullah semuanya. Perhatikan, ini kesimpulan Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala dari kitab yang dari kitab Lumatul Itiqad tadi, dari matan yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Paham ini ya? Jadi ada enam pembahasan, enam perkara yang dijelaskan di sini, diringkas oleh Syaikhul Utsaimin. Satu, Al-Qur'an termasuk kalamullah. Kedua, munazzalun. Dia adalah perkara yang sesuatu yang diturunkan ya dari Allah. Yang ketiga, ghairu makhluk. Qur'an itu bukan makhluk. Yang keempat, minhu bada'a. Dari Allah lah berasal. Wa ilaihi ya'ud. Dan kepada Allah lah Qur'an itu akan kembali lagi ya, kembali kepada Allah. Yang keenam, fahuwa kalamullah hurufuhu wa ma'anihi. Ya, Qur'an itulah kalamullah, baik huruf-hurufnya maupun makna-maknanya. Ini 6 poin yang akan dijelaskan dalil-dalilnya oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, sekarang dalil poin yang pertama. Dalilun annahu min kalamillahi. Dalil yang menunjukkan bahwasannya Quran itu termasuk kalamullah. Ini dalil pada poin yang pertama ya. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala di surat At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikina. Ya. Dan jika salah seorang dari musyrikin, dari orang-orang musyrik itu, istijaroka, meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad SAW, fa'ajirhu, maka berikanlah perlindungan kepadanya, hatta yasma'a kalamullah, sampai mereka mendengar kalamullah, firman Allah. Perhatikan. Dan jika salah seorang dari musyrikin mereka minta perlindungan kepadamu wahai Muhammad SAW, yaitu mereka minta perjanjian damai dan minta adanya perlindungan, istilahnya apa ya bahasa sekarang ini, minta apa, suaka, tahu suaka, suaka politik, misalnya di negaranya ada konflik, terus dia lari ke negaranya orang minta perlindungan kepada pemerintah negara yang dia tuju tadi, namanya minta suaka politik kalau bahasa sekarang ya. Nah, di zaman Nabi disebutkan dalam ayat ini, jika salah seorang dari musyrikin minta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, yakni minta perlindungan dalam pengertian ketika mereka sudah kepepet, enggak ada yang melindungi, terus mereka minta suaka, minta bantuan kepada Rasulullah ya, minta dilindungi, maka kata Allah taala, fa'ajirhu, berikan perlindungan padanya sehingga apa, izinkan dia tinggal di Madinah, boleh dia tinggal di dekat masjid di situ, hatta yasma'a kalamullah, sampai mereka bisa mendengar kalamullah. Perhatikan, dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang Al-Qur'an. Maksudnya bisa mendengar apa? Al-Qur'an begitu. Ai yakni Al-Qur'an. Maksudnya adalah agar mereka bisa mendengar Al-Qur'an. Dalam ayat ini kalamullah yang dimaksud yakni Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Supaya mereka bisa mendengar Al-Qur'an. Dalam ayat ini Allah menyebut Al-Qur'an dengan istilah kalamullah. Apa artinya? Firman, firman Allah. Begitu. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa Qur'an itu kalamullah. Begitu. Paham ya? Ngerti? Ini dalil poin yang pertama. Makanya tadi saya katakan poin pertama, kedua sampai keenam akan disebutkan dalil-dalilnya. Baik. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Wa dalilun annahu munazzalun. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Qur'an itu diturunkan, yaitu diturunkan dari Allah. Ya, sesuatu yang diturunkan minallahi taala, dari Allah taala. Ya, ini apa dalilnya? Qauluhu taala, firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Maha berkah Allah, tabarak itu artinya maha berkah, ya. Maha berkah Allah taala, alladzi yang nazzalal furqan, menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Furqan nama lain dari Al-Qur'an, ya, yang telah menurunkan Al-Furqan yakni Al-Qur'an ala abdihi atas hambanya. Hamba yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Dalam ayat ini Allah menegaskan Maha berkah Allah zat yang menurunkan Al-Furqan atau Al-Qur'an ini ala abdihi atas hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini perhatikan, yakni Allah yang menurunkan, nazzala yang menurunkan, ya, menurunkan. Berarti apa? Kalau begitu, ini dalil yang menunjukkan bahwa Quran itu sesuatu yang telah diturunkan dari Allah Ta'ala. Paham? Ngerti ya? Ini dalil kedua. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah, bahwasanya Al-Quran itu sesuatu yang diturunkan dari Allah sebagaimana kalamnya mu'alif tadi. Ya? Poin yang ketiga tadi apa? Ghairu makhluk, ya kan? Yaitu bukan makhluk. Naam, kita lanjutkan sekarang. Wa dalilun annahu ghairu mahlukin. Dalil yang menunjukkan bahwasannya Quran itu ghairu mahluk, bukan makhluk. Ya. Naam. Kenapa dikatakan demikian ya ikhwan? Iya. Kalau sekarang dikatakan Quran itu adalah makhluk, berarti Quran itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Begitu. Ya, artinya kalau diciptakan oleh Allah berarti dia sesuatu yang lain yang terpisah dari zat Allah Ta'ala, yang terpisah pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak demikian yang sahih, ya. Begitu. Mari kita lihat penjelasannya. Dalilun annahu ghairu makhluk, dalil yang menunjukkan bahwasannya Quran itu bukan makhluk. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, ala ketahuilah, lahu baginyalah, yaitu bagi Allah lah, ya, al khalqu, ya, mencipta, wal amru, dan memerintah. Perhatikan, dalam ayat ini Allah menegaskan, ala ketahuilah, ketahuilah, lahu bagi Allah sajalah al-khalqu mencipta wal-amru dan memerintah itu. Dalam ayat ini Allah menyebutkan dua perkara. Bahwasanya hak Allah sajalah, ya, hanya hak Allah Ta'ala sajalah al-khalq mencipta. Ya atau tidak? Yang menciptakan langit, bumi, bulan, matahari dan semua alam semesta ini dan semua makhluk yang ada di alam semesta ini siapa? Allah Ta'ala. Maka hanya Allah Ta'ala sajalah al-khalqu yang memerintah, yang mencipta. Wal amru, dan yang memerintah. Perhatikan, di sini Allah memisah antara khalq wal amr. Memisah antara atau membedakan antara mencipta dan memerintah. Ya. Berarti di sini memerintah bukan termasuk al-khalq. Al-khalq bukan masuk amr, begitu. Lihat penjelasan berikutnya. Ya. Jadi saya ulangi, dalam ayat ini Allah memisah atau membedakan perkara mencipta dan memerintahkan. Yang mana mencipta dan memerintahkan ini kedua-duanya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang berhak melakukannya. Faja'alal amra, perhatikan saya menyatakan. Faja'alal amra, maka Allah menjadikan al amra memerintah ghairal khalqi, bukan khalq, bukan mencipta. Artinya Allah membedakan di sini antara memerintah dan mencipta atau mencipta dengan memerintah. Di mana al amr atau memerintah ini tidak termasuk khalq, bukan termasuk penciptaan atau mencipta. Begitu. Paham maksudnya? Ya, saya ulangi lagi, dalam ayat ini Allah memisah atau membedakan istilah al-khalq mencipta wal amru dan memerintah. Maka di sini kata Sulaimin, faja'alal amra ghaira mahluk, maka Allah Ta'ala menjadikan al-amra yakni apa? Memerintah, bukan termasuk khalq, bukan termasuk apa? Mencipta. Wal Qur'anu, sedangkan Al-Qur'an ini minal amri, termasuk dari perintah Allah. Quran termasuk perintah Allah, bukan termasuk khalaq. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala, dikarenakan adanya firman Allah ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Perhatikan, wa kadzalika, demikian itulah, auhayna, kami telah mewahyukan ilaika kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruhan, ruh min amrina, dari perintah kami. Ruhan yang dimaksud dalam ayat ini ay Al-Qur'an, yaitu Qur'an. Ya, kama qala Ibnu Katsir rahimallahu taala fi tafsirihi, ya, sebagaimana diteraskan oleh Ibnu Katsir rahimallahu dalam tafsirnya dan para ulama yang lainnya dari para mufassirin, ruhan yang dimaksud dalam ayat ini, yakni yang telah diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, adalah Al-Qur'an. Sehingga maknanya, demikian itulah kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, yaitu dengan suatu Al-Qur'an, dengan suatu ayat-ayatnya, yaitu Qur'an, min amrina, yang termasuk dari perintah kami. Lihat ini. Maka Allah menyebutkan kalimat ini, ruhan min amrina. Al-Qur'an itu yakni termasuk amrina, perintah kami. Berarti apa? Maka Al-Qur'an itu termasuk amr, perintah Allah, bukan termasuk khalaq atau makhluk, bukan termasuk mencipta atau makhluk Allah, begitu. Maka di sini menunjukkan apa? Maka kalau dikatakan Qur'an itu makhluk, salah besar. Karena Allah Ta'ala tidaklah mencipta Al-Qur'an, ya. Tapi dengan Qur'an itu Allah Ta'ala memerintah, ya, melakukan perintah kepada hamba-Nya, ya. Naam, seperti itu. Maka dikatakan berdasarkan ayat ini, maka Allah Ta'ala membedakan antara mencipta dan memerintah. Ya. Jadi sesuatu yang diperintah Allah, maka bukan termasuk penciptaannya, bukan termasuk makhluk-makhluknya. Maka termasuk perintah Allah yaitu Al-Qur'an ini. Maka Allah mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, demikian itulah kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan Al-Qur'an ini yang termasuk dari perintah kami. Maka Al-Qur'an dimasukkan dalam perintah Allah atau amr, berarti termasuk khalaq atau termasuk makhluk atau bukan? Bukan, tidak termasuk ya sesuatu yang diciptakan, tetapi dia termasuk amr, perintah dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini membantah sebagian orang yang menganggap Quran itu makhluk. Maka di sini menegaskan Al-Qur'an ghairu makhluk dengan dalil-dalil ini tadi. Ya, ala lahul khalqu wal amru, ya, dan ayat seterusnya. Kemudian dalil lainnya yang menunjukkan Quran termasuk amrullah atau perintah Allah, amrullah yakni perintah Allah, yakni disebutkan dalam ayat berikut dari surat At-Talaq, dzalika amrullahi anzalahu ilaikum, demikian itulah perintah Allah yang telah diturunkannya kepada kamu, yang telah diturunkannya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna amrullah di sini? Amrullah yakni kalamullah Al-Qur'an. Wali anna kalamullah, karena sesungguhnya kalamullah Al-Qur'an, sifatun min sifatihi, termasuk salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah. Wa sifatu, dan sifat-sifatnya Allah Ta'ala itu ghairu mahlukah, tidak makhluk atau bukan makhluk, begitu. Paham enggak ini? Ngerti Humaid? Paham insyaallah ya. Ali, insyaallah ya. Tenang saja Ali, jangan khawatir insyaallah ya. Kalau enggak paham tanya teman-teman. Ya. Saya ulangi lagi. Allah berfirman dalam ayat yang terakhir di sini, dzalika amrullah, yang demikian itulah perintah Allah, anzalahu ilaikum, yang diturunkannya kepada kalian. Perhatikan. Perintah Allah yang diturunkannya kepada kalian itu menunjukkan bahwasanya amrullah yang dimaksud sini apa? Kalamullah, ini Al-Qur'an. Ya. Naam, dan amrullah sebutan bagi Al-Qur'an di sini, berarti Al-Qur'an termasuk al-amr, yakni perintah dari perintah Allah Ta'ala, bukan al-khalq atau sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan makhluk, begitu. Ya. Naam, wali anna kalamullah, karena sesungguhnya kalamullah Al-Qur'an ini sifatun min sifatihi, adalah suatu sifat dari sifat-sifatnya, sifat Allah. Wa sifatuhu ghairu makhluk, sedangkan sifat-sifatnya Allah itu bukanlah makhluk. Baik, ini dalil yang ketiga tadi, pembahasan tentang ghairu makhluk, ya. Naam, masih ada dua lagi poin. Poin yang keempat tadi adalah minhu bada'a, darinya lah berasal. Nah, kita lihat kan, wa dalilun annahu minhu bada'a. Dalil yang menunjukkan bahwasanya dari Allah lah Quran itu berasal. Minhu bada'a, darinya lah atau dari Allah lah bada'a Quran itu dimulai atau berasal. Dalilnya apa? Annallaha adzafahu ilaihi, bahwasanya Allah Ta'ala menyandarkan Al-Quran itu kepadanya, yaitu kalamullah, kalamnya Allah. Berarti Quran disebut dengan kalam, kalamullah, firmannya Allah, kalamnya Allah. Maka di sini Allah menyandarkan Al-Quran tersebut dengan dirinya, ya, dengan diri Allah Ta'ala. Wala yudhaful kalam, dan tidaklah kalam itu disandarkan illa, kecuali ila man qalahu, kepada orang yang mengucapkannya, ya, mubtada'an, yang pertama kali. Kalau dikatakan kalamullah, ucapan Allah, ya berarti Quran itu kembalinya kepada Allah, asalnya dari Allah. Contohnya sekarang kalau saya katakan ini adalah ucapannya Rian, misalnya. Kalau kita teliti dari kalimat tadi, ucapannya Rian, berarti kalimat ucapannya disandarkan kepada Rian. Berarti asalnya dari mana ucapan itu? Dari siapa? Dari Rian. Iya kan? Ini adalah ucapannya Pak Presiden, misalnya. Berarti kalau kita melihat dari kalimat ini, ucapan ini asalnya dari mana? Dari Pak Presiden. Kan begitu ya? Nah, demikian pula Al-Quran ini. Al-Quran dikatakan kalamullah, firmannya Allah. Maka karena dia adalah kalamullah, yakni kalam ini disandarkan kepada nama Allah, menunjukkan asal muasalnya kalam ini dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan kalamullah. Sehingga apa? Wala yudhaful kalamu illa ila man qalahu mubtada'an. Ya. Maka tidak, dan tidaklah disandarkan kalam itu kecuali kepada orang yang mengucapkannya apa? Pertama kali, mengucapkannya pertama kali. Siapa yang mengucapkan pertama kali? Ya itu dia yang mengucapkan. Begitu. Kalau dikatakan kalamullah, ucapannya Allah, berarti kalam ini asal dari yang mengucapkannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Baik, yang terakhir, poin yang kelima, wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya lah Al-Quran itu kembali. Kepada Allah lah Quran itu kembali. Wa dalilun annahu ilaihi ya'ud, dalil yang menunjukkan bahwasanya kepada Allah lah Al-Quran itu kembali, annahu, bahwasanya, waroda, ya, telah dijelaskan, telah dipaparkan atau dijelaskan atau diriwayatkan. Waroda bisa bermakna dijelaskan atau diriwayatkan, ya. Annahu, bahwasanya, waroda fi ba'dil athari, diriwayatkan atau dijelaskan atau diterangkan dalam sebagian athar-athar, sebagian kalam para ahli ilmu, termasuk di sini para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Annahu, bahwasanya, yarfa'u minal masahif, minal musahafi, ya, minal musahafi, ya, bahwasanya akan diangkat dari lembaran-lembaran Quran tersebut, wasudur minal masahif wasuduri, ya, akan diangkat Quran yang berasal dari lembaran-lembaran kertas, lembaran-lembaran Quran, wasudur, dan apa yang ada dalam hati manusia, dalam hafalan-hafalan kita, fi akhir zaman, pada akhir zaman nanti. Maksudnya apa? Dalil yang menjelaskan bahwa Quran itu pasti akan kembali kepada Allah, yakni berdasarkan riwayat-riwayat, apa itu hadis ataupun afar dari para sahabat dan tabi'in, yang menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda akhir zaman nanti, Quran itu akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Jadi apa yang ada dalam tulisan-tulisan kertas, di mushaf-mushaf, di buku-buku, itu semua akan lenyap. Ya, tulisan-tulisan yang tertera di dalam kertas-kertas dan dalam apa buku-buku itu semua akan lenyap dan diangkat oleh Allah Ta'ala. Demikian pula apa yang selama ini dihafal oleh manusia, yang masih tersimpan dalam dada-dada manusia, itu akan dilenyapkan Allah Ta'ala semuanya, sehingga tidak tersisa Al-Quran itu lagi. Menunjukkan apa? Quran itu akan diangkat oleh Allah Ta'ala, jadi kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naam, sehingga para ulama dari dasar ayat-ayat dan hadis serta asar-asar para ulama di sini, mereka mengatakan bahwa Quran itulah nanti berasal dari Allah dan akan kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah kita akan lanjutkan, yaitu masih membahas poin yang keenam, bahwasanya kalamullah terdiri atas huruf-huruf dan makna-makna. Dalil-dalilnya apa? Ya, akan dijelaskan oleh Syaimin secara ringkas pula, yang semoga semua ini akan membantu untuk memahami kita. Wallahu a'lam bishawab.